بسم الله الرحمن الرحيم. Singkatnya, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggal kenapa? Halo? Bukan meninggalkan Allah Alam. Meninggalkan dunia. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustaz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Quran surah kedua ayat 36. Ujung ayatnya. Paling kiri di pertengahan. Lihat. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Walakum. Hei Adam. Adam laka. Hawa laki. Adam Hawa lakuma. Kalau lakum itu banyak. Makanya ketika Adam diturunkan ke bumi, pesan Allah, perhatikan pesannya. Allah berikan menggunakan kalimat kum untuk menunjuk kepada Adam, Hawa dan seluruh keturunannya. Di ayat itu masih berlaku untuk seluruh anak cucu Adam. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi. Walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di rumah kita bukan di sini. Rumah kita di surga. Karena bapak kita pernah di surga. Menuntaskan misi ke dunia. Dan kita akan kembali lagi ke surga. Quran surah kedua ayat 35. Lihat baik-baik. Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam dan pasanganmu, ayo masuk tinggal di surga. Tempat bapak kita di surga. Ibu kita di surga. Anak-anaknya pun ahli surga. Makanya kata Nabi, hey, lihat baik-baik kata Nabi. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada manusia tidak bisa masuk ke surga, bukan Allah tidak memberikannya surga. Karena orang ini tidak pengen ke surga. Itu masalahnya. Setiap Anda punya peluang malam ini hadir di sini. Setiap Anda bisa datang ke sini kecuali yang tidak pengen. Sederhana. Di teman-teman sekalian, mari kita kembalikan ke sini. Awas hati-hati, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggalkan apa? Dunia. Jadi kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Hebatnya, kalau Anda ingin mencari bekal yang hebat saat di dunia, Allah jamin ketenangan, kenyamanan, maka lihat baik-baik. Ketika tinggal di dunia, ikuti bekal ini, saat pulang ke akhirat, bekal maksimal dunia tenang. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia tenang, akhirat senang. Maka keluarlah Quran surah kedua, ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Lihat. Wa minhum may yaqulu, di antara manusia ada yang bermohon kepada Allah, Rabbana ya Allah, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia bahagia, akhirat bahagia, dan terbebas dari ancaman neraka. Doa apa itu? Masyaallah, luar biasa. Bahkan antum punya istilah yang tidak diketahui oleh orang Arab. Tanyakan orang Arab, "Atakrif sapu jagat?" Tahukah kamu sapu jagat? Hah? Sapu jagat. Masyaallah. Indonesia luar biasa. Ada doa sapu jagat. Ada doa sapu enggak ada jagatnya. Ada doa jagat enggak ada sapunya. Masyaallah.